Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi. Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Yeah. sudah.